Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan kembali apa yang kita bersama-sama bahas, risalah yang bermanfaat insyaallah. Itu kitab Minhajul Firqatin Najiyah, manhaj atau jalan golongan yang selamat. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kitab ini secara umum ingin membekali kepada kita sekalian, yang pertama bagaimana kita faham kaidah beragama yang benar, yaitu beragama dengan meniti manhaj salaf. Dan manhaj salaf itu tidak nisbat kepada siapa-siapa, bukan nisbat kepada perorangan dan organisasi. Dan manhaj salaf itu tidak ada tokoh pendirinya. Manhaj salaf, ya Islam itu sendiri, itu ajaran yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kitabullah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat ridhonallahu alaihim jami'an, dan kemudian diteruskan oleh para a'immah, para ulama dari zaman ke zaman yang meniti jejaknya para sahabat, para salaful ummah. Karena itu adalah satu-satunya metode beragama yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terpengaruh dengan kalimat, jangan sok merasa benar sendiri. Kalimat yang sering diulang-ulang oleh sebagian orang dalam rangka memojokkan, yaitu orang-orang yang mereka berusaha untuk berjalan di atas manhaj salaf yang lurus. Yang penting dalam hal ini ikhwan, antum harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa satu-satunya jalan yang lurus, satu-satunya manhaj yang hak, yang benar, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manhajus salaf. Adalah manhaj salaf. Itu paten. Sebagaimana Anda yakin bahwa Islam adalah agama yang hak di antara semua agama yang batil. Bagaimana kalau Anda diomongi orang kafir mamanya? Jangan sok merasa benar sendiri. Bagaimana? Antum kurus luntur atau gigrik atau gimana? Antum muslim. diomongi sama orang-orang kafir. Jangan sok merasa benar sendiri. Gimana? Mulai goyah enggak? Secara keyakinan bahwa Anda, kita tidak boleh ragu bahwa Islam itu adalah satu-satunya jalan yang hak. Satu-satunya jalan yang hak. Dan semua selain Islam adalah jalan yang batil. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan tidak menerima omongan, jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa agamanya merasa benar sendiri. Itu gak perlu didengar. Itu ucapan syaitan. Ucapan syaitan. Dan ucapan orang yang tidak faham atau orang bodoh. Kemudian ini sama dengan keyakinan yang harus kita bangun bahwa manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang lurus, yang semua muslimin wajib bermanhaj salaf, tidak boleh menyelisih manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan manhaj alternatif. Nanti ada sufi, ada salaf, ada aqlani, ada yang lain lagi. Lalu kita bisa milih yang ini atau yang ini, yang itu, yang ini. Enggak. Manhaj salaf satu-satunya manhaj yang hak, yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang manhaj salaf itu artinya beragama mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana difahami oleh para salaful ummah, para sahabat dan para pengikutnya berikutnya dan berikutnya yang terus meniti jejak para sahabat Nabi. Adapun berbicara tentang diri kita ini bisa benar bisa salah. Kita tidak menjadikan manhaj itu standarnya kita. Manhaj itu standarnya ilmiah, risalah ilmiah. Risalah ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah risalah ilmiah. Jalan yang harus kita ikuti. Adapun kitanya ini kadang sesuai dengan manhaj salaf, kadang belum sesuai. Kita tidak mengeklaim kita orang yang sudah sempurna dalam bermanhaj salaf. Tapi kita wajib semuanya harus mengikuti manhaj salaf. Siapapun dari kalangan muslimin tidak mengikuti manhaj salaf sesat. Itu sudah merupakan sebuah kepastian. Sehingga kalimat jangan sok merasa benar sendiri itu kalimat yang ingin meragukan. Itu jangan menganggap manhaj salaf itu manhaj yang paling benar sendiri. Kalau alamatnya situ, oh gak bisa diterima. Kita gak bisa terima. Manhaj salaf adalah satu-satunya tariqah yang benar dalam beragama. Tidak bermanhaj salaf adalah sesat. Tinggal kita nanti disetandarkan. Memang kita ini salahnya di mana, Anda salahnya di mana, kita standarnya adalah manhaj salaf. Mizannya, ukurannya, standarnya, barometernya itu adalah manhaj salaf. Faham ikhwan sampai sini? Sehingga jangan dibuat goyah dengan omongan orang, jangan sok merasa benar sendiri. Berarti kita sudah merasa gimana? Sudah merasa salah gitu. Ya mesti kita harus merasa benar kalau kita beramal, tinggal kita ini memang benar-benar benar atau benar-benar sekedar pengakuan, tinggal nanti dicek dengan manhaj salaf yang merupakan standarnya itu. Ada harus ada tolak ukurnya, harus ada mizannya. Untuk pom bensin aja apa namanya? Kotak bensin aja ada standarnya untuk selalu membenarkan, begini sesat, begini standarnya begini, enggak begini sesat. Itu karena ada ukurannya, ada standarnya. Demikian pula di dalam beragama. Sehingga kalau mengatakan sesat tidak sesat, ya kita kembali pada standar. Apakah memang kita betul-betul sesat, atau kita dalam posisi yang benar atau yang salah, tinggal diukur dengan standarnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kitab ini berusaha untuk membekali kepada kita tentang masalah i'tiqad, akidah, keyakinan-keyakinan. Dan kita sudah mulai masuk dalam pembahasan beberapa masalah akidah. Sekarang kita masuk pada pembahasan ma'rakatut tauhid wasyirki, perseteruan antara tauhid dan syirik, dua hal yang tidak akan mungkin bersatu sampai hari kiamat kelak. Jangan pernah memimpikan persatuan antara tauhid dan syirik, enggak akan terwujud. Silakan baca, Ikhwan. Mana yang? Perang antara tauhid dengan syirik telah terjadi sejak lama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala. Nabi Nuh berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Iya. Yang pertama kita lihat inna ma'raqatat tauhid ma'asyirki qadimatun mundu zaman Rasuli Nuh alaihi salatu wassalam hinama da'a qawmahu ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam wa baqiya fihim alfasanatin illa khamsina aman wa hum yadu'uhum ila tauhid fakana raddahum kama dzakarallahu alquran kama dzakar alquran. Catatan pertama beliau di sini, ikhwan, sesungguhnya peperangan antara tauhid dan syirik itu adalah qadimah, sudah sejak zaman dahulu kala. Udah sejak zaman dahulu kala. Mundu zamanir rasuli Nuh. Sejak zamannya Rasul, yaitu Nuh alaihissalatu wassalam. Hina mada'a qawmahu ila ibadatillahi wahdah. Saat Nuh mengajak kepada kaumnya hanya semata-mata beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala. Dan Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun, 1000 kurang 50. Selama itu Nabiullah Nuh menyeru kaumnya kepada tauhid. Maka Al-Quranul Karim menyebutkan tentang kisah dakwah Nabiullah Nuh ini seperti dalam ayat yang dibawakan dalam surat Nuh. Waqalu, mereka mengatakan, ini adalah penolakan, wakana rot dahum, dan adalah penolakan mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quranul Karim, wakana rotuhum kama dzakar Al-Quran, waqalu, dan mereka mengatakan, jin kaumnya Nuh mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghufa wa ya'uqa wa nasran wa qad adallu katsira. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian biarkan wad, suwa', Yaghuf, Ya'uq, Nasran. Dan mereka telah menyesatkan manusia banyak. Ikhwan billah, ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang bantahan, penolakan kaumnya Nabiullah Nuh ketika Nabiullah Nuh mengajak mereka untuk semata-mata totalitas memberikan amal ibadah itu hanya kepada Allah saja, yaitu mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bagaimana reaksi kaumnya? Ini mereka mengagitasi, memberikan semangat, memprovokasi kepada masyarakat luas yang menjadi kaum mereka, jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini persis seperti perkataan orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada tauhid. Ini apa perkataan para tokoh-tokoh kepada masyarakatnya? Anim syu wasbiru ala alihatikum. Tetaplah kalian berjalan di atas agama, keyakinan-keyakinan kalian, keyakinan kakek moyang, dan bersabarlah kalian dalam membela dan mempertahankan keyakinan kakek moyang kalian. Lihat ikhwan, orang-orang musyrikin, mereka bagaimana menyemangati kaumnya supaya bersabar meniti jalan menuju jahanam. Perlu kesabaran, terus sabar, terus pertahankan syirik kalian, pertahankan keyakinan kalian, jangan terpengaruh Nabi, jangan terpengaruh Muhammad. Sama dengan kaumnya Nuh, jangan kalian biarkan sembahan kalian dicaci maki Nuh, direndahkan Nuh, dihabiskan Nuh. Bela sembahan kalian, jangan kalian biarkan wa ya ini wa suwa ya ghus ya ok nasron. Siapa mereka ini? Rawal Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhil ayah. Al Imam Al Bukhari ini meriwayatkan nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Waswa ya ghus ya ok nasran. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Dulu ada orang-orang saleh yang tekun beribadah, yang menjadi ulama yang mengajari mereka, sehingga tokoh-tokoh yang saleh. Falamma halaka ulaik, ketika orang saleh ini sudah meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaumnya, orang-orang yang mengagumi orang-orang saleh tersebut. Ketika mereka mati, masyarakat sering mereka tabaruk di kuburannya atau itikaf di kuburannya, berdiam di kuburan orang-orang soleh tersebut, sehingga ada rasa kerinduan yang besar dan ghulu. Syaitan memberikan inspirasi, memberikan ide, anin sabu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, agar orang-orang soleh itu dipatungkan, kemudian didudukkan di mana biasa mereka bermajlis. Sehingga awalnya sekedar dibuat sebagai patung monumen peringatan, untuk mengingat kepada orang saleh yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Idenya bagus gak? Bagus. Ide syaitan, syaitan memberikan ide yang bagus. dan syaitan membiarkan seperti itu sampai satu generasi. Dibuat patung, lalu wasammuhum bi asmaihim, dan namai mereka dengan nama-nama orang-orang saleh yang pernah hidup itu. Fafa'alu walam tu'bat, mereka pun mewujudkan idenya syaitan dan waktu itu belum disembah. Ikhwani billah, semua bid'ah yang dilakukan oleh manusia itu gak ada ceritanya niatnya jelek, gak ada. Niatnya semuanya baik. Baik itu bid'ah yang sudah sampai keluar dari Islam, bid'ah yang sifatnya telah terjatuh dalam syirkun akbar atau kufur akbar, itu kalau hanya dilihat dari sisi niat, baik semuanya, gak ada yang jelek. Sekarang contoh, ada aliran namanya Jahmiyah yang pelopornya adalah Jahm bin Safwan. Aliran ini dia menolak semua nama dan semua sifat, berarti terang-terangan menentang apa yang Allah telah jelaskan tentang nama dan sifat dalam Al-Qur'annya maupun dalam sunnah nabinya. Keyakinan seperti ini itu keyakinan yang jelas-jelas kufur. Kufurnya bisa mengeluarkan dari Islam karena menentang dan mengingkari sesuatu yang menjadi ajaran Allah yang Allah jelaskan sendiri. Tapi kalau antum melihat niatnya, lahirnya pemikiran ini, niatnya apa? Niatnya untuk mensucikan Allah. Niatnya untuk mensucikan Allah. Kenapa? Karena kalau menetapkan nama dan sifat, itu akan terjatuh dalam penyerupaan kepada makhluk itu dalam pikiran mereka. Sehingga padahal menyerupakan Allah dengan makhluk itu syirik, kufur. Sehingga supaya tidak terjatuh dalam syirik dan kufur, maka mereka pun tolak semua nama dan sifat. Niatnya bagus gak? Bagus. Tapi dia terjebak dalam kubangan kufur kekafiran, kufrun akbar. Dan semua bid'ah begitu. Maka tidak ada ahlul bid'ah atau para pelaku bid'ah yang niatnya jelek, enggak ada. Niatnya semua rata-rata baik kalau hanya ditinjau dari si niat. Tapi kesalahan tetap kesalahan, karena caranya salah, metodenya salah. Kan hanya salah teknik. Salah teknik itu fatal. Fatal. Antum dikasih kain satu truk, kemudian motongnya salah teknik. Iya, gak ada yang jadi baju. Satu pun gak ada. Ini hanya salah teknik. Ya salah teknik, cumanya gombalnya dibuang semuanya. Gak ada yang jadi baju. Salah teknik itu bukan berarti bisa dimaklumi. Salah teknik itu bisa dibuang semuanya, ditolak semuanya, karena tidak ada hasil yang benar, yang kepake. Alhamdulillah, amaliyah agama demikian juga. Jangan bilang sekedar salah teknik, yang penting niatnya baik. Dan tak kita jelaskan bagaimana, ini agama kita tidak cukup hanya dengan modal niat yang baik. Maka sekali lagi jangan tertipu dengan ucapan yaitu yang penting niatnya kan baik. Semua ahlul bid'ah sampai bid'ah yang tingkat kufur dan syirik, niatnya semuanya baik. Bahkan dalam urusan-urusan kejahatan yang jelas-jelas manusia sepakat jahat, juga banyak yang niatnya baik tapi gak bisa diterima. Kemudian Hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilmu ubidat. Sampai kemudian generasi pertama ini mati, habis, kemudian ilmu pun dilupakan, hilang, semakin hilang, maka patung-patung yang tadinya sekedar monumen peringatan itu jadilah kemudian patung-patung yang disembah. Ini proses. Dan ini menunjukkan bahwa syaitan pun di dalam berdakwah mengajak ke jahanam itu pertama dengan penuh kesabaran, yang kedua tadarut. Tadarut bertahap. Corom bedol itu bukan langsung betot del. Pakai tahapan-tahapan. Ibaratnya dudut itu ya dudut. Pakai tahapan-tahapan sampai tahu-tahu del itu enggak kerasa kalau sudah ini kedudut. Ah, demikian juga ikhwani fillah, sesungguhnya tadarut itu adalah fitrah. Fitrah bertahap itu fitrah. Bayi begitu lahir langsung dikasih madu campur, dikasih STMJ. Gimana? Bayi baru lahir langsung STMJ. Ini jos. Ini minuman jos. Tapi antum kasihkan ke bayi yang baru lahir. Ini namanya orang enggak tahu tahapan yang seperti ini. Maka pendidikan pun ada tahapannya. Orang untuk mengantarkan menjadi orang yang baik juga ada tahapannya. Apa yang mesti untuk dilalui dari tahapan-tahapan yang telah diajarkan di dalam syariat ini. Maka seandainya syaitan dalam mendakwai manusia itu sangat bersabar dan sangat mengenal tahapan, maka ketahuilah kutibillah, orang yang akan mengajak ke jannah tentu lebih berhak untuk dia bersabar dan mengetahui tahapan-tahapan dalam mengantarkan orang masuk jannah. Yang kedua, baca. Selanjutnya datanglah para rasul sesudah Nabi Nuh. Mereka menyeru kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah semata dan agar meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, sebab mereka tidak berhak untuk disembah. Renungkanlah ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan mereka. Ya. Poin yang kedua. Summa ja'a ar-rusul ba'da Nuh yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ma ya'buduna min dunihi min al-alihah allati la tastahiqqul ibadah fasma ila al-Qur'an wa huwa yuhaddithuka anhum fayaqul. Catatan kedua, catatan beliau yang kedua, ikhwan. Catatan pertama berkaitan dengan dakwah tauhidnya Nabiullah Nuh dan kemudian menghadapi penentangan kaumnya. Bahkan Nabiullah Nuh berdakwah selama 950 tahun itu diriwayatkan pengikutnya itu kurang lebih hanya 80. Sehingga kalau selama 950 tahun dapat pengikut 80, itu untuk dapat satu orang diporo sangat seket itu butuh berapa ya kawan? Pulung puluh diporo sangat seket untuk mendapatkan satu orang butuh berapa tahun? Hah? Sebelasan lebih tahun. Iya, kalau 11 tahun aja 88, ya 10-an lebih. Alhamdulillah. Sehingga betapa sangat beratnya beban dakwah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Dan Nabiullah Nuh selama 950 tahun itu dakwahnya bukan seminggu sekali tiap hari Kamis. Itu lailan wa naharan, siang malam siang malam, malam siang malam siang malam siang, terus berdakwah. Sirran walaniatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sehingga sudah all out dakwahnya itu. Sampai pada tahap buntu, Nabiullah Nuh mendapatkan kaumnya, wala yalitu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak yang terlahir itu sudah betul-betul disiapkan, dikader menjadi orang yang kafir, yang fajir. Kalau dai nyantum rasakan sesek ke dodo kaya ngopo. Antum dakwah menghadapi kaum yang seperti itu. Alhamdulillah. Maka akhirnya Nuh pun berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka, dan Allah binasakan habis dengan Allah datangkan banjir. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian datang para rasul setelah Nuh. Sama. Mereka para rasul setelah Nuh itu pun menyerukan kepada kaumnya tauhid, yaitu kewajiban hanya beribadah kepada Allah semata. Kewajiban hanya beribadah kepada Allah semata, meninggalkan semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Kok dakwahnya sama? Iya, karena yang mengutusnya sama, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga bahan dasar yang mesti didakwahkan kepada setiap kaum sama, kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan al-anbiya'u dinuhum wahidun. Semua para nabi agama mereka satu. Ini agama tauhid. Agama tauhid. Syariatnya bisa berbeda-beda. Itu pun dalam cabang-cabang syariat. Salat ada, salat sama-sama ada, salat ada salat. Puasa ada. Kemudian infak, zakat ada. Hanya pelaksanaan yang kadang berbeda dikit. Contoh, dulu di antara syariat puasa zaman dulu, puasanya setarnya sama, yaitu terbit fajar. Terus setelah itu puasa sampai matahari angslup. Nanti kalau angslup, kemudian ternyata dia belum sempat makan, tertidur, bangun tidur, harus puasa lagi sampai matahari angslup lagi. Ini diantara syariat zaman dulu begitu. Dan itu pernah berlaku pada awal syariat puasa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada kasus seorang sahabat pekerja keras, kemudian pulang, kemudian tanya istrinya, ada gak makanan? Gak ada, tapi jangan khawatir, saya carikan dulu. Begitu dia pulang cari makanan, suaminya tertidur. Kata istrinya, sial kamu. Karena kalau dia bangun gak boleh lagi makan, harus puasa lagi sampai besok nunggu matahari ambles lagi. Siangnya semaput karena pekerja keras. Sampai kemudian Allah memberikan syariat, yaitu puasa sahur, boleh terus sahur sampai terbit fajar shadiq, puasa sampai angslup matahari, malamnya bebas makan, tidur dulu atau enggak tidur dulu boleh terus makan sampai kemudian datang fajar shadiq. Ini adalah keringanan. Dulu untuk membersihkan najis, kain yang kena najis digunting, dipotong. Yang kena najis dipotong. Sekarang cukup dicuci yang kena najis tersebut. Ini diantara perbedaan syariat zaman dulu dengan sekarang. Sehingga prinsip-prinsipnya banyak yang sama. Akidah yang paten sama, itu akidah tauhid. Sehingga semua nabi dan rasul mereka menyeru kepada tauhid. Dengarkan perkataan Al-Quran yang menceritakan kepada anda tentang dakwah mereka. Wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad Allah utus Nabiullah Hud. Kaum Ad, kaumnya siapa ya kawan? Kaum Ad, kaum siapa? Pakai mikir lu, itu lu di sini lu. Wa ila adin akhahum hudan, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Apa kata Nabiullah Hud? Ya qaumi ibudullaha malakum min ilain khairuh. Wa ya qaum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan yang tidak ada sembahan bagi kalian kecuali Allah taala. Afala tattaqun? Apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah taala? Wa ila samuda akhum salihan. Kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka saleh. Ini salah seorang di antara ini warga-warga mereka, yaitu saleh. Sehingga saleh dari kaum mereka, dari mereka, sehingga mereka tahu persis siapa itu saleh. Ala ya qaumi ibudullaha malakum min ilain ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Allah taala. Wa ila madyan akhum Shu'aiban. Dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilain ghairuh. Wa yaqum sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah taala. Anda melihat perkataan Hud, perkataan Saleh, perkataan Shu'aib, semuanya persis sama. Ya qaumi ibudullaha malakum min ilain ghairuh. Seruan untuk benar-benar mentauhidkan Allah taala. Semua mereka memiliki seruan yang sama. Termasuk wa qala Ibrahim li abihi. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayyidin. Sesungguhnya aku bara' kepada semua, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah kecuali zat yang menciptakanku. Sesungguhnya Allah zat menciptakanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini semuanya kisah para nabi yang mereka dakwahnya sama. Bagaimana mereka mendakwahkan tauhid, mengajak kepada tauhid. Dan bagaimana Allah ceritakan setiap nabi muncul dari kaumnya. Wa ila adin akhahum. Kepada kaum Ad Allah utus ini saudara mereka Hud. Artinya Hud dari kaum mereka yang mereka tahu persis bagaimana tumbuh berkembangnya nabi yang datang menyampaikan dakwah kepada mereka. Mereka tahu. Ibaratnya kacili ane ngerti. Sebagaimana orang-orang Quraisy tahu persis tentang nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai diangkat jadi nabi dan rasul. Sehingga semua nabi dan rasul itu ikhwan adalah orang-orang terbaik. Orang-orang yang mereka telah ketahui akhlaknya, sepak terjang hidupnya, bukan pendatang yang tidak diketahui sejarah hidupnya. Tapi mereka sudah tahu. Tapi begitu setiap nabi dan rasul itu menyampaikan dakwah, begitu keras penentangan yang mereka dapatkan. Sehingga betul-betul penentangannya itu dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi keyakinan, bukan dalam urusan akhlak. Wa kana raddal musyrikin ala jami'il anbiya bil mu'aridah wal istingkar lama ja'u bihi wa muharabatihim bi kulli ma yastati'una min quwwatin. Dan bantahan orang-orang musyrikin terhadap penolakan orang musyrikin terhadap semua nabi dan rasul mereka lakukan dengan penuh penentangan dan keangkuhan dan kesombongan, sehingga mereka betul-betul sombong, angkuh dalam menolak dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul yang ada. Dan mereka memerangi dengan segala kemampuan yang bisa mereka lakukan. Mereka pun menghadang dakwah setiap nabi dan rasul dengan kekuatan yang bisa mereka kerahkan untuk menghentikan dakwah tauhid setiap nabi dan rasul. Sehingga apabila Anda ingin terhibur dalam hal menanggung susahnya derita dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam, ngenes, merasa ngenes dengan apa yang dialami sikap-sikap orang dalam menerima dakwah, mungkin temannya, mungkin keluarganya, mungkin masyarakatnya, mungkin para tokoh di tengah-tengah sekitarnya, di sekitarnya, atau bahkan mungkin penguasanya. Kalau Anda merasa mendapatkan tekanan-tekanan dan kesulitan-kesulitan, maka bacalah sejarahnya para nabi dan rasul, bagaimana mereka merasakan beban dakwah mereka. Anda dan kita akan terhibur. Kenapa? Apa yang kita rasakan itu belum apa-apanya dengan semua yang pernah dirasakan oleh para nabi dan rasul dalam menerima dakwah atau menghadapi para penentang dakwah yang mereka bawa. Catatan ketiga. Rasulullah SAW, misalnya sebelum diutus sebagai rasul, beliau terkenal di kalangan orang-orang Arab dengan julukan As-Sadiq Al-Amin, sejujur dan dapat dipercaya. Tetapi tatkala beliau mengajak kaumnya menyembah kepada Allah dan mengisahkannya, serta menyuruh agar meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, dengan serta merta mereka lupa dengan kejujuran dan keamanan beliau. Lalu, ya. Yang ketiga, catatan ketiga, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bi'thah bisadiq al-amin lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidih wa tarki ma kana ya'budu aba'uhum nasu sidqahu wa amanatahu. Catatan ketiga beliau, setelah bercerita Nuh, nabi-nabi setelah Nabiullah Nuh, sekarang beliau bercerita tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau terkenal ma'ruf di kalangan Arab sebelum diutus sebagai nabi dengan gelar As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq, orang yang jujur dan sangat terpercaya. Kejujuran nabi diakui oleh kawan dan lawan. Sampai teskis nabi ketika ingin mengajak mereka betul-betul memegangi kalimat tauhid, nabi katakan, wahai kaum, seandainya aku habarkan kepada kalian bahwa dari balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa komentar kalian? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Mereka menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah didapatkan berdusta. Abu Jahal yang keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengakui tentang kejujuran Nabi. Sehingga ketika ada yang tanya, ya Abul Hakam, sesungguhnya Muhammad itu shadiq am kadzib? Sesungguhnya Muhammad itu jujur atau dusta? Wahai Hak, Muhammad itu shadiq. Celaka kamu, Muhammad itu jujur. Sehingga sungguhnya semua kawan dan lawan mengakui bahwa beliau adalah jujur dan amanah. Sehingga semua beban kalau dibebankan beliau beres dan orang tenang. Tenang. Sampai di antara sifat amanah beliau, ketika Nabi hijrah sehingga menjadi orang DPO, mau mereka bunuh, bahkan mereka sayembarakan, akan mereka usir, Tapi Masya Allah, dalam suasana yang seperti ini, masih banyak orang-orang yang menitipkan barang-barang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi hijrah, satu di antara yang Nabi lakukan adalah memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa waktu di Mekah, di antara tujuannya supaya mengembalikan barang-barang titipan. Mengembalikan barang-barang titipan. Dan tentu posisi Ali menggantikan Nabi itu posisi super bahaya. Super bahaya. Bisa dikeprui sama Quraisy. Karena diincang-incang, diinjan-injan, Nabi dikira masih tidur di atas ranjang. Maka begitu dibangunkan atau dilihat ternyata Ali bin Abi Thalib bisa dikeprui orang-orang Quraisy. Bisa menjadi sasaran orang-orang Quraisy yang sedang jengkel dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan billah. Kemudian lihat, ketika Nabi mulai mendakwahkan tauhid dan mengajak mereka meninggalkan syirik, meninggalkan apa yang mereka sembah, mereka melupakan kejujuran dan amanahnya Nabi. Mereka seakan-akan melupakan kejujuran dan amanahnya Nabi. Waqalu, dan mereka mengatakan, sahirun kadzab. Muhammad itu sahir, tukang tenung, tukang sihir. Kadzab, pendusta. Qulibillah. Dan sesungguhnya ini hanyalah cara mereka menjauhkan manusia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka tidak punya bukti untuk menjauhkan manusia kepada Nabi, kecuali dengan cara membuat iftira'at al-kadhibah, kecuali dengan cara membuat tuduhan-tuduhan palsu. Kecuali dengan cara membuat tuduhan-tuduhan palsu. Hanya dengan cara begitu mereka bisa kemudian menjauhkan manusia dari dakwah yang hak dan pembawanya. Tanpa itu mereka enggak bisa. Karena mau dari sisi akhlak, Nabi orang yang paling berakhlak, paling jujur, paling amanah, segala-galanya di atas mereka. Kemudian di sisi ajarannya semuanya bagus. Maka untuk menjauhkan dari dakwah beliau, maka yang dilakukan adalah yaitu membuat tuduhan-tuduhan palsu. Demikian juga yang dilakukan ahlul bid'ah kepada ahlul haq. Yang dilakukan ahlul bid'ah kepada ahlul haq. Maka untuk menjauhkan dakwah salaf yang hak, dakwah tauhid yang hak, dakwah ittiba yang hak, tidak bisa tidak, kecuali satu-satunya cara, dengan buat iftira'a, membuat kedustaan-kedustaan terhadap dakwah yang hak ini. Seandainya enggak ada cacat yang membawa dakwah itu, ikhwan, seandainya pembawa dakwah yang hak itu enggak ada cacatnya, mereka akan membuat kedustaan yaitu berkaitan dengan dakwah yang didakwahkan dan pembawanya. Apalagi kalau yang membawa dakwah ini punya cacat. Oh, akan jadikan bahan untuk diangkat tinggi-tinggi dalam rangka menghancurkan dakwah yang hak. Enggak punya bahan saja, mereka berani membuat kedustaan-kedustaan. Apalagi ada celah yang bisa mereka angkat dari pembawa dakwah yang hak, yang punya cacat, punya aib, atau punya celah untuk kemudian diangkat dalam rangka menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Memangnya ada oknum yang mereka bermanhaj salaf, terjerumus dalam kesalahan. Oh, celah ini akan diangkat kalau di koran jadi headline, sehingga bisa betul-betul sebagai bahan utama untuk menghancurkan dakwah salaf. Ini adalah mereka memiliki ini celah yang demikian. Sesungguhnya sama. Sama dengan orang mereka ingin menghancurkan Islam dengan melalui para pemeluk Islam. Seakan-akan pemeluk Islam itu telah mewakili Islam totalitas. Ada pelacurnya, ada koruptornya, ada segala macamnya. Sehingga orang bilang, wah, Muslim pelacur tuh, Muslim koruptor, Muslim maling, Muslim ngerampok. Dianggapnya apa yang mereka lakukan cerminan daripada Islam. Orang al-bid'ah ingin mengangkat atau ingin menggunakan cara seperti ini pula diantaranya. Mereka sekarang tutup mata bahwa dakwah yang hak, dakwah salaf ini tidak bisa kemudian dinilai dengan orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf kemudian terjerumus dalam kesalahan. Kalau dia menghancurkan dakwah salaf melalui oknum yang membawa dakwah salaf, maka semangat dengan dia membancurkan Islam dengan oknum yang mengaku Muslim lalu terjerumus dalam sebuah kesalahan. Wahadal Quran yahkiraddahum fayaqul. Dan Al-Quran juga menceritakan tentang bantahan mereka, penolakan mereka terhadap Rasulullah SAW. Wajibu anja'ahum mungdirum minhum. Dan mereka ini merasa heran ketika datang kepada mereka seorang utusan yang memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Berkaitan dengan pembawa dakwahnya, mereka katakan, orang-orang kafir mengatakan, ini adalah tukang sihir pendusta. Aja'al al-aliyata ilan wahidan in hadza illa syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Dan berkaitan dengan dakwah tauhid yang dibawanya, mereka mengatakan, apakah alihah sesembahan-sembahan yang banyak ini akan dijadikan ilan wahidan, ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang super mengherankan, yang sangat mengherankan. Mereka tahu kalau kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, artinya harus membuang dan meruntuhkan, merontokkan, meninggalkan semua al-alihah, hal-hal yang mereka keramatkan, hal-hal yang mereka anggap keramat. Lalu yang nilai keramat itu hanya Allah Ta'ala. Ini yang mereka tidak bisa lakukan. Ini adalah yang mereka mengingkari tentang ajakan Nabi. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnunun atawasaw bi bal hum qaumun tawhun. Demikianlah tidaklah datang orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul kecuali kaum yang menentangnya mengatakan sahirun, tukang sahir, tukang sihir. Nabi yang datang dikatakan tukang sihir, au majununun atau gila, atau wasaubi. Apakah mereka saling mewasiatkan untuk menentang dakwah Nabi tersebut? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka itu kaum yang melampaui batas. Hadza mauqifur rusul jami'an. Ini adalah sikapnya semua para rasul. Ini mendakwakan tauhid. Minad da'wati ila tauhid, yaitu dakwah tauhid. Wa hadha huwa mauqifu aqwamihim al-mukadzibin al-muftarin. Dan ini pula sikapnya kaum-kaum yang mendustakan dakwah para nabi dengan membuat iftira, mereka tukang membuat-buat kedustaan untuk melakukan penentangan terhadap dakwah para nabiullah alaihi salatu wassalam. Yang keempat, catatan keempat. Pada zaman kita saat ini, jika seorang muslim mengajak saudara muslim lainnya kepada akhlak, kejujuran dan amanah, ia tidak akan menemukan orang yang menentangnya. Berbeda halnya jika ia mengajak kita kepada tauhid yang kepadanya para rasul menyeru, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak memohon kepada selainnya, baik kepada para wali atau nabi, karena sesungguhnya mereka hanyalah hamba Allah. Niscaya orang-orang segera menentang dan menujunya dengan berbagai tuduhan dusta. Ya. Catatan yang keempat. Wa fi asrina al-hadir, Dan adapun masa sekarang ini, jadi beliau cerita dari Nuh, nabi-nabi setelah Nuh, kemudian sampai nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau cerita sekarang mau lihat zaman kita sekarang ini. Wa fi asrina al-hadir, di zaman kita sekarang ini, hinama yad'ul muslim ikhwanahu ila al-akhlaq wasidqi wal amanah la tajidu mu'aridan lah. Kalau seorang muslim, kalau seorang dai mengajak temannya, ini kaum muslimin, untuk berakhlak yang bagus, berakhlak jujur, amanah, maka tidak akan engkau dapatkan penentangan dari manusia. Semuanya akan terima. Kan itu bagus. Mengajak kepada yang baik. Nabi dulu, beliau kalau mengajak untuk jujur, semuanya mendukung. Mendukung karena kejujuran mereka rasakan hasilnya di antara mereka. Dan Nabi dicintai karena kejujuran, karena amanah, karena akhlak bagus yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka mencintai Nabi. Tapi lihat, wa idza qama yad'u ila tauhid. Kalau ternyata si dai ini mengajak manusia kepada tauhid, yang tauhid ini adalah alladzi da'a ilaihi rusulu wa huwa du'aullahi wahdah wa adamu du'a iman siwah minal anbiya'i wal awliya alladzina hum ibadullah. Tapi ketika sang dai ini tegak menyerukan, bangkit menyerukan manusia kepada tauhid, yang tauhid ini merupakan dakwahnya semua para nabi dan rasul, yang menyeru kepada hanya berdoa kepada Allah saja dan meninggalkan doa kepada selain Allah, baik nabi maupun wali, yang nabi dan wali semuanya lah hamba-hamba Allah. Qaman nasu yu'aridhuna wa yattahimunahu bi tihamin kadhibah. Manusia akan segera bangkit menghadang dakwah dai yang mengajak kepada tauhid, melakukan penentangan dan memberikan tuduhan-tuduhan dusta. Wa yaqulun anhu. Mereka akan mengatakan tentang dakwah tauhid dan pembawanya apa? Wahabi. Liyasuddun nas an da'watihi. Dalam rangka untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid. Wa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhid. Kalau si dai ini yang dikatakan Wahabi tadi membawakan ayat yang ayat ini isinya adalah tauhid, qala qailuhum, berkata orang yang mengatakan, dia akan mengatakan apa? Hadhihi ayatun wahabiyatun. Ini ayat Wahabi. Kalau diantum bawakan ayat, Anda akan bilang ini ayat Wahabi. Wa idza ja'ahum bihadits, dan kalau dia datang dengan hadits, antum datangkan pada mereka hadits. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah taala. Qala ba'dhum, sebagian mereka akan mengatakan hadza haditsun wahabiyyun. Ini hadits Wahabi. Ayat Wahabi, hadits Wahabi. Oh. Wahyu kapan ini? Ada ayat Wahabi, ada hadis Wahabi. Ayat Quran kayak dikapling-kapling. Dibuat caplingan-kaplingan. Ini ayat Sufi, ini ayat Wahabi. Ayat kayak dikapling-kapling. Sedangkan ini semuanya adalah kitabullah dan sunnah Nabi yang untuk bimbingan bagi setiap orang yang mereka ini mesti berjalan di atas jalan yang hak. Wa idza wada'al musalli yadayhi 'ala sadri, kalau orang yang salat itu meletakkan tangannya di dada, aw haraka usbu'ahu fi tasyahud, atau ketika salat itu menggerakkan jemarinya waktu tasyahud, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meletakkan tangan di dada, menggerakkan tangan waktu tasyahud, ini semata-mata melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Qalan nas anhu, manusia mengatakan tentang orang tersebut, Wahabi, tuh lihat Wahabi itu. Dudinge wingi ngene salat ra umum. Sehingga dinilai dengan apa ada pada gerakan mereka. Sehingga fasbaha al-Wahabi ramzan lil muwahhid alladhi yad'u rabbahu wahdah wa yattabi'u sunnatahu nabiyhi wa yattabi'u sunnata nabiyhi wal wahhab mansubun lil wahhab. Jadilah kata Wahabi itu menjadi sebuah rumus julukan untuk setiap orang yang bertauhid, yang menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan supaya mengikuti sunnah nabinya, maka dikatakan Wahabi. Sedangkan Wahabi nisbat atau mansub kepada Al-Wahhab, yaitu Allah Ta'ala ismun min asma'illah alladhi wahabalahu tauhidah, Allah yang telah memberikan tauhid, wa wa akbaru nikmatin minallah, dan tauhid adalah nikmat terbesar dari Allah alal muwahhidin, kepada para ahli tauhid. Sehingga mereka ingin mengolok-olok dengan Wahabi, dan kita mensyukuri Al-Wahhab nisbat kepada Allah Ta'ala, karena yaitu berarti hamba yang mengajak manusia kepada Allah agar menjadi hamba-hamba Allah, menegakkan tauhid dan mengikuti jalannya. Tapi sungguhnya ini adalah kalimat yang dipakai untuk menjauhkan manusia dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang hak, yang kelima. Para dai yang mengajak kepada tauhid hendaknya bersabar dan meneladani Rasulullah SAW yang kepadanya Allah. Iya, yang kelima, catatan kelima ikhwan. Ala du'ati tauhidi. Jadi beliau bicara satu, dakwahnya Nuh. Dua, dakwah semua nabi setelah Nuh. Tiga, dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, bicara tentang dakwah tauhid di era kini, di zaman kita, zaman Nuh. Kemudian yang kelima, nasihat kepada para da'i yang mengajak kepada tauhid. Ala du'ati tauhid, terhadap para dai yang mengajak para tauhid, ayasbiru, hendaknya mereka bersabar dalam menanggung sesulitnya, beratnya beban dakwah yang mereka bawakan. Wa yata'assu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala lahu rabbuhu, dan agar mereka mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah anda ya Rasulullah terhadap apa yang mereka ucapkan, bersabarlah anda terhadap apa yang mereka ucapkan. Ketika seorang dai berdakwah, komentar akan bermunculan segala macam komentar-komentar miring. Walaupun terkadang omongan itu dibalik atau di belakang, ada orang di depan anda itu mulus, bagus, mesem-mesem, ketawa, masya Allah, kelihatan kayak mulus, model falsafah blangkon, jendolnya di belakang. Dari depanmu mulus, masya Allah, kelihatan dengan ketemu anda gak ada masalah, mulus. Ternyata belakangnya jendolnya gede. Di belakang menyebar fitnah, kemudian ngomongin, menjatuhkan, menjadikan bahan umpatan, ejekat. Wahjur hajran jamilan, dan ya ini sikapilah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mereka menentang dan menghinakanmu dengan cara yang baik. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Sehingga benar-benar anda adalah orang yang menebar keselamatan. Kawan-kawan, kebodohan orang jangan dilayani dengan kebodohan serupa. Di antara sifat ibadur rahman, walladhinahum waladinahum idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ibadur Rahman adalah orang yang apabila ada orang lain bersikap jahil, berkomentar-komentar jahil, omongan-omongan yang menunjukkan kebodohan mereka, maka Ibadur Rahman tidak menghadapi mereka dengan kebodohan yang serupa, tapi menghadapi mereka dengan sikap selamat, sikap yang baik, tetap di atas ilmu, tidak menunjukkan kebodohannya, tapi tetap dia berjalan di atas patokan ilmu, sehingga dia orang yang alim, orang yang berilmu, sehingga tidak bersikap orang yang bodoh. Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah anda dalam menerapkan hukum Rabbmu. Wala tuti minhum athiman au kafura, jangan taati orang yang mereka pendosa lagi kafir. Jangan taati orang-orang yang mereka bergelimang dengan dosa dan orang-orang mereka kafir melakukan ini penentangan. Ini nasihat beliau kepada para dai agar mereka bersabar dalam dakwahnya karena akan banyak rintangan. Dan sekali lagi, kalau ingin terhibur maka bacalah para pendahulu yang saleh, bagaimana penderitaan mereka dalam mengemban dakwah, sehingga anda tidak merasa bahwa yang menimpa anda itu terberat, tapi ternyata dibandingkan apa yang telah dialami orang terdahulu belum seberapa. Kayak Nabi ketika Khabbab ibn al-Arqad, dia disiksa orang Quraisy sampai melepuh-melepuh kulitnya, kemudian dia mengeluhkan kepada Nabi, ala tastangsir lana ala tada'ulana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan pertolongan kepada kami, kenapa engkau tidak mendoakan kami. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada Khabbab, ya Khabbab, dulu umat-umat dulu ada yang jasadnya ditanam di tanah, lalu diletakkan di atas kepalanya itu minsar, goa geraji, lalu dibelah menjadi dua, dan tidak ada di antara mereka yang merubah agamanya. Di antara mereka ada yang diletakkan sisir besi sehingga disisir tubuhnya, memisahkan daging dengan tulang belulangnya, dan tidak ada mereka yang kemudian berubah agamanya karena itu. Ini Nabi memberikan contoh umat yang terdahulu dalam rangka menumbuhkan semangat bangkit kembali untuk betul-betul memegangi al-haq. Yang keenam, setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada tauhid dan mencintai dai-nya, karena sesungguhnya tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan, juga dakwah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mencintai dakwah kepada tauhid. Dan barang siapa membenci dakwah tauhid, maka berarti ia telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara tanya yang keenam, ikhwan, alal muslimin, wajib bagi muslimin. Beliau memberikan nasihat kepada dai dan beliau memberikan nasihat kepada awam kaum muslimin kita semuanya. Alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin, ayyaqbalu dakwah tauhid, agar mereka menerima dengan lapang dada ini dakwah tauhid, sehingga mereka betul-betul terima total dakwah tauhid, karena ini akan menyelamatkan kehidupan mereka. Wa yuhibbu du'aahum, dan agar mereka mencintai para penyeru tauhid, mencintai para dai-dai tauhid, jangan malah membencinya. Li'anna tauhida da'watur rusuli amatan wa da'watu rusulina Muhammadin rasulina Muhammadin sallam, dakwah tauhid ini adalah dakwah, karena dakwah tauhid merupakan dakwah semua para rasul secara umum dan juga dakwah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ahabba da'wata tauhid, barang siapa mencintai rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mencintai dakwah tauhid. Wa man abghadha at-tauhida faqad abghadha ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa membenci tauhid maka dia telah membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian catatan-catatan beliau, ikhwan. Beliau seorang ulama memberikan nasihat kepada kita semuanya setelah beliau yaitu menyebutkan rentetan perjalanan dakwah dari awal dakwah tauhid itu dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam sampai dakwah Rasul yang terakhir Muhammad Rasulullah sallam dan dakwah dari umat Muhammad di zaman kita, maka beliau pun nasihatkan para setiap dai yang membawa tauhid, yang mendakwahkan tauhid, dan nasihat para kita awam yang menerima dakwah tauhid, maka hendaklah kita senantiasa mendakwahkan tauhid dan menerima tauhid dan memuliakan tauhid, karena ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi para yakni penegak tauhid. Sampai sini kawan, ada pertanyaan? Ya. Yeah. Ya. Bagaimana ciri-ciri seorang ustaz itu bermanhaj salaf yang hak? Karena kadang kan beberapa daerah tidak seperti Yogyakarta yang begitu banyak dan sudah kita baratnya memerlukan yang bermanhaj. Ya, yang pertama itu untuk mengenal seseorang atau ustaz. Yang pertama adalah a'rifil haqqa ya'rif al-ta'rif ahlahu. Kenalilah al-haq, Anda akan mengetahui pembawanya atau mengetahui ini pelakunya. Kalau kita mengetahui hakikat manhaj salaf dengan benar, mengetahui tauhid dengan benar, mengetahui dakwah salaf dengan benar, kita akan mengetahui ini pengusung al-haq ini dan pengusung dakwah yang hak ini. Kalau kita masih remeng-remeng dan banyak yang belum jelas, kewajibannya adalah sebagaimana Quran katakan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ala dzikri kalau kamu tidak mengetahui. Di zaman sekarang, walhamdulillah sangat gampang dimudahkan kita tanya sana sini. Ada WhatsApp, ada macam-macam, tinggal tanya, tinggal mau enggak tanya, dan harus tanya. Harus tanya. Apalagi kita dihidup di zaman syubhat. Banyak orang yang mirip-mirip salaf, berpenampilan salaf, seperti salaf, mengaku salaf, dan kemudian ternyata membuat bubrah. Membuat bubrah. Ini sehingga membutuhkan penjelasan dari orang yang kita anggap telah mengetahui, yaitu dakwah salaf. Dan insyaallah para dai-dai penyeru manhaj salaf, ya mereka akan saling mengenal, akan saling mengetahui. Kalau nggak tahu akan ditanyakan pada yang lainnya, sehingga kita tidak terjerumus salah dalam berguru. Wallahu ala a'lam. Udah nggak ada yang lain ya kawan? Cukup? Di akhwat nggak ada? Kalau tidak ada kita ya. Kalau Allah di mana-mana, artinya itu ilmu Allah ada di mana-mana, benar. Allah ada di mana-mana, artinya pengawasan Allah ada di mana-mana. Sehingga kamu mau dimanapun, jangan sangka kamu lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Ini benar. Kalau Allah di mana-mana, artinya zat Allah di mana-mana, ini adalah akidah batil, akidah yang rusak. Akidah yang menyelisih akidahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat, karena Nabi katakan Allah katakan Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy, Allah istawa di atas 'arsy. Kemudian para Nabi katakan juga ketika menjelaskan Allah fis sama, dan akidah para sahabat demikian. Dan kemarin telah kita sebutkan perkataan para ulama ketika menjelaskan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Kewajiban kita adalah mengimani Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy, ini adalah ayat datang dari Allah. Allah menginfokan Allah di atas arsy, dan kita wajib mengimani Allah di atas arsy tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa yaitu menggambarkan tentang bagaimananya kita mengimanikan Allah yang menginfokan, dan kita tidak menolakkan Allah yang telah menetapkan, dan kita tidak mentahrib merubah kepada yang lainnya karena Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Sehingga para ulama mereka mengatakan diantaranya seperti Al-Imam Auza'i atau Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan Inna Allah Ta'ala ala arsy, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, fis sama'ihi, di yani di langitnya, yuqarribu min khalqihi kaifa sya'at, yang Allah akan mendekat pada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, wa anna Allah yang zul ila sama'i dunya kaifa sya'at, dan Allah akan turun ke langit ke dunia sebagaimana Allah kehendaki. Sehingga sifat turunnya Allah mengimani sebagaimana keagungan Allah Ta'ala, dan Allah di atas arsy-Nya sebagaimana keagungan Allah Ta'ala. Dan jangan kita bayangkan atau kita akal-akalkan, kita bayang-bayangkan tentang turunnya Allah, semua bayangan Anda itu salah. Anda kita imani Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ini adalah kewajiban kita dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang mengingkari Allah di atas arsy, bahkan para ulama mengatakan ini akidah kufur, akidah yang bisa membuat dia kafir, sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Demikian akidah para salaf, dan dulu kita jelaskan ini agak panjang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Gimana? Intinya orang mengatakan Allah di mana-mana dalam pengertian bukan ilmunya, Allah di mana-mana ini akidah batil. Kalau yang di mana-mana itu adalah ilmunya, adalah akidah yang hak. Sedangkan zat Allah, Allah di atas langit, Allah istiwa di atas arsy. Yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dan jangan bayangkan ini apapun tentang bayangan Anda tentang Allah salah. Karena bayangkan itu akan berpikir tentang perbandingan kepada makhluk, dan Allah tidak serupa dengan para makhluk. Apabila Anda tidak menetapkan Allah di atas arsy, seakan-akan ayat Allah bertentangan dengan ayat yang lainnya. Sehingga kita menetapkan tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada orang mereka berpedoman dengan ayat laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian Allah di atas arsy ini ditolak, supaya tidak kelihatan menolak maka ditahrif, dipalingkan kepada makna yang lainnya, ini Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk menghindari iman kepada Allah istiwa di atas arsy. Itu dirasa lebih gampang. Karena kalau Allah di atas arsy itu kok kayak makhluk saja, Allah bersinggasana. Allah begini bersinggasana. Allah duduk di atas singgasananya, membayangkan kayak raja duduk di atas singgasananya. Kamunya sudah salah duluan. Membayangkan Allah dengan pikiran Anda kepada makhluk itu salah. Itu salah. Makanya sungguhnya orang yang menolak ini awalnya musyabbih. Awalnya dia adalah tukang membayangkan Allah seperti makhluk, maka dia tolak supaya enggak kepengen dengan makhluk, maka dia tolak lalu dia tahrif. Maka setiap ini muharrib itulah musyabbih. Kita menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan karena Allah yang telah menginfokin. Tidak merupakan makhluk karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai', yaliku bijalali, selesai urusan mengimaninya. Begitu panjang nih. Akidah tentang seperti itu karena dia berarti mengingkari sesuatu yang telah jelas dari Allah Ta'ala. Gimana? Se- secara teori pengingkaran yang jelas tentang Allah di atas arsy itu kafir. Tetapi seperti ini enggak melazimkan orang yang berkeyakinan itu langsung dikafirkan. Itu harus bisa dibedakan betul juga. Secara teori orang yang sudah dikasih tahu Allah di atas arsy, kemudian ngeyel, kemudian menolak, kemudian membuat reka-reka sendiri, maka dia kafir. Tapi orang yang punya akidah seperti ini enggak bisa langsung dikafirkan, karena untuk mengkafirkan pelakunya itu ada syurut, ada mawani, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada penghalang-penghalang yang disingkirkan. Kadang-kadang orang seperti ini karena bodoh, takwil, dia tidak syubhatnya kuat sehingga dia bisa, belum bisa merubah akidah dia seperti itu. Maka kata Syaikhul Islam ketika dialog dengan orang yang menyelisih akidah salaf seperti ini, kalau yang jadi kamu itu saya, kafir, karena saya faham dan mengkari, tapi saya tidak mengkafirkan kamu karena kamu enggak faham. Faham enggak? Ini termasuk sayangnya para salaf, sayangnya para ulama salaf kepada kaum muslimin, tidak gampang mengkafirkan. Walaupun ini sudah dalam posisi yang dia total, seandainya yang dia yang seperti itu adalah dia, dia kafir karena faham dan dia mengingkari. Tapi dia carikan udzur untuk orang lain, mungkin dia enggak faham-faham, dia kena syubhat, dia segala macam. Tapi menjelaskan hakikat perbuatan harus sama dengan begini. Perbuatan begini kafir. Tapi tidak setiap orang berbuat seperti itu bisa dikafirkan. Karena boleh jadi dia enggak tahu, boleh jadi karena dia kena syubhat, boleh jadi karena dia ya ini ada kepentingan hawa nafsu dan seterusnya. Contoh mamanya, Imam Ahmad mengatakan barang siapa berkeyakinan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Sedangkan Imam Ahmad dipenjara sampai berpuluh-puluh tahun, sampai tiga generasi khalifah, itu gara-gara menolak akidah Quran makhluk. Tapi ketika Imam Ahmad mendatangi ini khalifah untuk dialog dengan Ahmad bin Duwat ulama Mu'tazila, dia mengatakan assalamualaikum ya amiral mu'minin, menunjukkan Imam Ahmad tidak mengkafirkan para penguasa tersebut walaupun telah memaksa orang berakidah Quran makhluk. Tentu di mereka berkeyakinan Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tidak kafirkan karena memang berbeda antara ini orang yang melakukannya dengan pengkafiran kepada perbuatannya ini. Adapun mengkafirkan orangnya itu perlu jelimet, intinya itu ibaratnya perlu sidang panjang, lebar, luas, sampai total telanjang bulat, enggak ada hukum lain kecuali kafir. Faham enggak? Demikian ikhwan, kita cukupkan dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.